Mitra Bisnis, kredibilitas Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga hukum yang bisa mengeluarkan putusan final dan mengikat dipertanyakan setelah mantan ketuanya Akil Mokhtar dan ketua saat ini Hamdan Zulfa berdebat soal hasil putusan sengketa Pilkada Jawa Timur, di mana Akil mengatakan sudah pernah ada putusan yang memenangkan satu pasangan, tapi Hamdan mengatakan putusan itu tidak pernah ada sehingga yang menang pasangan lainnya. Untuk membicarakan hal tersebut, segera kita berbincang dengan pengamat politik LIPI, Syamsuddin Haris. Mas Haris, bagaimana komentarnya soal ini? Ya, yang jelas kan dari segi hasil pilkada, yang layak menang memang Pak Dekalwo gitu. Makanya aneh jika kemudian muncul statement ada panel yang memenangkan Hovifa. Kan sebelum dia ditangkap kan nggak ada apa statement itu. Tapi setelah dia ditangkap KPK, statement itu muncul. Ya, itu satu hal. Nah, hal lain adalah bahwa secara objektif sebetulnya sih Hovifa sendiri sih nggak layak ikut pilkada sebab dukungannya cacat. Kalau saya mengatakan bahwa sebetulnya Hovifa itu tidak layak ikut pilkada Jatim sebab dukungannya dari PKPI sama satu lagi itu cacat. Berarti meski MK sendiri yang seharusnya badan independen dalam menetapkan kepastian hukum, ternyata tetap tidak bersih dari soal kepentingan, Mas Haris. Iya, kalau kepentingan itu kan sudah jelas ada kan, dan itu kan diungkap oleh KPK ya, yaitu kepentingan memenangkan yang punya uang gitu, atau memenangkan yang mungkin mampu membayar, gitu aja. Saya pikir nggak bisa dimentahkan oleh pengakuan Akil itu gitu, bahwa sudah ada panel yang memutuskan kemenangan Hovifa, dan itu kan sudah dibantah oleh Hamdan Zulfa. Nah, kita mesti percaya pada apa yang dikemukakan oleh Ketua MK yang sekarang. Kalau tidak, maka tidak ada kepastian hukum. Yang akan dimentahkan bukan hanya Jatim, semua pilkada akan dimentahkan hasilnya. Semuanya inkonstitusional. Dan apakah kita mau? Saya kira tidak. Lantas bagaimana seharusnya MK bersikap atas kejadian-kejadian semacam ini? Nah, mestinya MK lebih tegas lah menyikapi pandangan-pandangan atau statement semacam itu. Sebab dari segi, saya sendiri sih lupa angkanya, tapi dari segi hasil pilkada itu kan nggak layak sebetulnya digugat. Itu kan jauh pilkada yang dicapai oleh pasangan Pak Dekalwo sama Hovifa gitu loh. Demikian pengamat politik LIPI, Syamsuddin Haris, saya Gery Sadewa.